Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah kita dapatkan. Sesungguhnya nikmat itu selalu tercurahkan kepada kita selama hayat masih dikandung badan. Alangkah besar kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ayuhal ikhwah wal akhwat a'azzakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usulul Thalathah dengan penjelasan dari Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Telah kita lalui pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang al-imanu bil kutubi yatadhammanu arba'ata umur, beriman terhadap kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, terkandung padanya empat perkara. Sekarang kita masuk pada pelajaran berikutnya, yaitu wal-imanu bil kutub yuthmiru samaratin jalilatan, beriman terhadap kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan akan membuahkan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang sangat indah. Akan banyak membuahkan kebaikan, sangat banyak. Sangat banyak kebaikan-kebaikan yang dialami oleh setiap hamba tatkala dia beriman kepada kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Minha diantaranya adalah al-ula, yang pertama, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Seorang hamba mengetahui perhatian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bagi setiap kaum kitab yang menunjuki mereka. Betapa besar perhatian Allah tabaraka wa ta'ala kepada para hamba, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bagi setiap kaum, kaum Nabi Musa kitabnya ini, kaum Nabi Ibrahim ini, kaum Nabi Muhammad ini, masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka kitab. Karena sangat besarnya perhatian Allah tabaraka wa ta'ala kepada para hamba, maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka al-kutub, kitab-kitab. As-saniyatu, yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Seorang hamba mengetahui hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya. Haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi setiap kaum yang sesuai dengan keadaan mereka. Syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula syariat Nabi Daud dan nabi-nabi yang lainnya, ada perbedaan. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hukum sesuai dengan keadaan mereka. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi setiap masing-masing dari kalian kami jadikan syariat dan jalan. Jadi masing-masing itu ada bimbingannya, bimbingan terhadap kaum Nabi Musa demikian, bimbingan terhadap kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian. Barakallahu fikum. Dua ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, wa illa fahunaka Samaratun ukhra kathirah, yang sebenarnya masih banyak, tetapi beliau rahimahullah mencukupkan dengan dua ini. Kita cukupkan juga dengan dua ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, wa rusulihi, beriman terhadap para rasul. Wajib bagi kita untuk beriman terhadap para rasul. Ar-rusul, kalimat rusul, jam'u rasulin. Rusul itu bentuk jamak, bilangan tiga atau lebih dari tunggalnya rasul, rasulun. Kalau dalam bahasa Arab ada kata tunggal, ada kata jamak. Jadi para rasul dalam bahasa Arab berbeda dengan rasul. Kalau kita di Indonesia mengatakan rasul-rasul itu sudah dalam hitungan banyak jumlahnya. Tinggal diulang. Dijadikan penyebutannya dua kali, rasul-rasul. Atau ditambah para rasul, berarti sudah banyak. Tetapi dalam bahasa Arab yang singkat, jelas, dan padat, diberikan perbedaan. Kalau dikatakan rasul, ya, itu berarti tunggal. Bentuk jamaknya tidak sama dengan bahasa Indonesia. Jamaknya ada kalimat tersendiri, rusul. Jamaknya rusul. Nah, rusul ini jamak bilangan tiga atau lebih untuk hitungan banyak dari kata tunggal rasul. Bimakna mursal, rasul maknanya adalah mursal. Ay mab'uts, mursal maknanya mab'uts. Bi iblaghi syai'in, mursal maknanya adalah seseorang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Ini makna mursal, ya, diutus, dilepas. Nah, makanya dalam pembahasan sholat, dalam pembahasan i'tidal, ada yang namanya irsal. Irsal, ketika seorang mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tangannya lepas, ya, lurus, lepas, tidak bersedekap lagi. Kalau bersedekap lagi namanya qabd. Kalau lepas itu namanya irsal, ya. Irsal. Arsala yursilu irsal, mursal. Mursal ini yang diutus, yang dilepas. Ini secara bahasa. Beda lagi kalau dalam bahasa istilah orang-orang ahlul hadis, mursal. Hadis mursal. Nah, ini ada lagi pembahasan tersendiri. Jadi masing-masing ada istilahnya. Kalau secara bahasa seperti ini maknanya. Wal muradu huna, yang dimaksud dengan rasul di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashar bisyar'in wa umira bitablighihi. Seorang yang diwahyukan kepadanya dari kalangan manusia. Jadi namanya rasul itu manusia, utusan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan apa yang dibawa. Wa awwalur rusuli Nuhun. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Wa akhiruhum Muhammadun shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan akhir dari rasul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam, faedah yang pernah kita dapatkan, seorang nabi dan bapak manusia, ya. Bapak manusia. Adapun rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya kalau Nabi Nuh adalah rasul yang pertama? Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh nih, nabi yang pertama. Kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nuh. Yang menunjukkan Nabi Nuh adalah yang pertama. Lebih jelas lagi lafadznya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang hadis syafaat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annannasa ya'tuna ila Adam. Pada saat itu manusia mendatangi Nabi Adam liyashfa' lahum, agar memberi syafaat kepada mereka. Fayataziru ilaihim, Nabi Adam pun meminta uzur, tidak bisa. Wa yaqul, dan Nabi Adam berkata, ituni, ituni Nuhan, datanglah kalian kepada Nuh. Awwala rasulin, Nabi Nuh. Datanglah kalian kepada Nuh, Nuh itu adalah rasul yang pertama. Nabi Adam langsung yang mengatakan bahwa Nuh itu adalah rasul yang pertama. Ba'atsahu Allah, yang Allah Subhanahu wa taala utus. Wa dzakara tamamal hadis, dan seterusnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid bab kalamullahi ma'al anbiya'i yaumil qiyamah. Ini dalilnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Pada hari kiamat manusia datang menemui Adam meminta syafaat, maka Adam meminta uzur, tidak bisa saya. Pergilah kalian kepada Nuh, rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Wa qala Allah taala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir? Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah yang terakhir. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, insyaallah kita lanjutkan di lain waktu, masih tentang pembahasan al-imanu bir rasul. Al-imanu bir rasul. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.